Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menyempurnakan Islam sebagai agama kita dan telah mencukupkan segala macam dan bentuk kenikmatan kepada kita semua, dan yang telah mewasiatkan seperti tadi tersebut di dalam ayat muqaddimah permulaan yang baru saja saya baca, untuk berpegang teguh kepada agama ini sampai datangnya hari pembalasan atau sampai datangnya kematian menjemput kita. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu bersemangat dan konsisten beristiqomah untuk menebarkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan melaksanakan ketaatan beragama sesuai dengan aturan dan syariat yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sampai datangnya hari akhir. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pertemuan malam hari ini tema pembahasan kita adalah tentang ibadah. Dan kita semua tahu, dan dalam pembahasan pertama kali ketika kita bersama-sama berkumpul di majelis ini, ketika itu kita sudah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip peribadahan yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sekarang kita lebih terperinci membahas tentang ibadah itu sendiri. Dan seperti tadi saya katakan bosnya, kita semua telah tahu ibadah adalah merupakan tujuan utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya sebagaimana telah Allah abadikan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58, di mana dia berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali atau melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk menyembahku. Dan dijelaskan oleh para ulama, ya'budun di sini adalah yuwahhidun, mengesakan seluruh peribadahan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya, saya ulangi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, para hamba. Karena kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku juga tidak menghendaki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, supaya memberi aku makan. Karena Allah lah yang mengucurkan rizki. Inna allaha huwar razzaqul quwwatil matin. Ditekankan lagi dalam akhir ayat ini. Sungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rizki dan yang maha mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ibadah, saudaraku sekalian, adalah sebuah nama yang universal. Seperti pengertian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah nama yang universal, sebuah nama untuk seluruh amal perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang sifatnya lahir ataupun batin, tampak maupun tersembunyi. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengambil keputusan bahwasanya ibadah di dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya lahir, yaitu tampak. Ada yang sifatnya batin, atau disebut dalam bahasa Arab amal zahir atau qalbi, amal amal hati. Nah, para ulama ada yang membagi, ya kan, secara lebih rinci lagi setelah dibagi menjadi dua, yang sifatnya lahir, ya kan, yang tampak, dan ada yang sifatnya batin, yaitu di dalam hati. Si amalan yang sifatnya zahir atau jawarih ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada yang sifatnya lisan, ada yang berupa amalan anggota tubuh, ada yang berupa mal, materi. Ada yang membagi seperti itu, lisan atau badan, yaitu lisania atau badania atau malia, bersifat materi. Tapi di dalam diktat yang dibagikan di sini dijelaskan sesungguhnya intinya sama pembagian ini. Cuma ingin lebih memahamkan kepada kita tentang macam-macam bentuk dari peribadahan. Nah, ibadah dalam diktat yang dibagikan kepada antum dijelaskan di situ terbagi atas ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati, lisaniyah berupa ucapan lisan, atau badaniyah. Qalbiyah di dalam hati, lisan dengan perkataan, dan badaniyah dengan anggota badan. Di antara contoh ibadah yang sifatnya qalbiyah dalam hati adalah seperti rasa khawatir. Dalam bahasa Arab disebut al-khasyah, khawatir. Dan kita bisa melihat bagaimana kekhawatiran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Umar bin Khattab yang pernah saya ceritakan, ketika dia mengejar Hudzaifah bin Yaman dengan penuh rasa khawatir, ketika dia tahu bahwasanya pemegang rahasia dan catatan orang-orang munafik di Madinah ketika itu siapa? Hudzaifah, seorang Umar, penuh dengan rasa khawatir dan mengejar Hudzaifah hanya untuk menanyakan apakah nama saya tercantum sebagai orang-orang yang terdaftar dalam urutan orang-orang yang munafik di Madinah. Jelasnya tidak. Kemudian seperti berharap raja, kita berharap dengan perbendaharaan khazanah yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari kemuliaan, kenikmatan. Kemudian al-mahabbah, rasa cinta, tawakal, kemudian khauf, takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai rasa malu, wa hiya adh'aful apa? Seperti disebutkan dalam hadis, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Pernah kita singgung. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian disebutkan bahwasannya al-haya'u syu'batun minal iman. Termasuk bagian dari keimanan. Rasa malu yang bisa menjauhkan seorang dari perbuatan maksiat. Karena dia tahu bahwasanya Allah mengintai, melihat, ya kan, dan selalu mengawasi gerak-gerik hambanya. Nah, di antara contoh ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, haji yang kita tunaikan, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita sedang melakukan amalan yang dinamakan sebagai keimanan. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, ketika bertasbih dengan menunjukkan tangannya, ya kan, istilahnya apa, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tahiyat. Kemudian ketika lempar jumrah, ketika dengan sedang sa'i, ketika sedang tawaf, ini adalah merupakan amalan-amalan yang dikatakan sebagai amalan badaniyah. Ada juga yang bersifat maliyah, yaitu ketika seorang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, baik yang sifatnya wajib yaitu zakat ataupun sedekah yang sifatnya sunnah. Dan banyak juga amalan-amalan ibadah yang tercakup di dalamnya sebagai amalan qalbiyah, badaniyah, dan termasuk lisaniyah seperti sholat. Jelas akan dimulai dengan niat, dan itu adalah merupakan salah satu amalan hati. Kemudian setelah itu dibuka dengan takbiratul ihram, itu adalah merupakan amalan apa? Lisan. Apa? Badan, maaf. Kemudian lisannya mengucapkan takbir, itu adalah merupakan amalan lisan. Nah, agama ini dengan seluruh syariat dan tuntunan yang ada di dalamnya adalah merupakan peribadahan. Dan yang paling afdolnya dari macam dan bentuk peribadahan adalah seseorang bisa melaksanakan segala apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Ini yang paling mulia. Karena ada wajib, kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau ditinggalkan kita mendapatkan dosa, ada perbuatan haram yang wajib untuk ditinggalkan, dilaksanakan kita mendapatkan dosa. Ini adalah merupakan amalan yang paling Allah cintai. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hambaku bertakarrub, beramal dengan sesuatu yang lebih kusukai dari yang telah aku wajibkan terhadapnya. Itu amalan-amalan yang bersifat wajib. Nanti setelah itu, masing-masing dari hamba berusaha untuk menaikkan derajatnya dalam agama ini. Untuk mencapai kepada derajat ihsan. Atau orang-orang yang disebut dalam sebuah ayat sebagai sabiqum bil khairat. Ketika dia melaksanakan kewajiban, yang kewajiban ditambah dengan yang amalan sunnah. Kemudian dia meninggalkan yang haram, tidak cukup meninggalkan yang haram saja, yang makruh juga dia tinggalkan. Kemudian amalan-amalan yang mubah pun dia berusaha untuk diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa mendapatkan balasan atas amalan tersebut, karena ibadah ini sifatnya luas seperti itu. Nah, ibadah seperti disebutkan tadi banyak macamnya, mengandung seluruh bentuk ketaatan lahiriah baik pada lisan ataupun anggota badan, dan ibadah meliputi semua perbuatan seorang mukmin. Hal itu jika diniati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, atau segala perbuatan yang menopang bisa dianggap sebagai ibadah. Pernah kan ada yang tanya ketika itu, banyak orang melakukan amalan, tapi ya kan, amalan tersebut dikatakan sebagai amalan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ditegur, nggak terima, ini bukan bid'ah, ini kan baik. Terus mulai mengeluarkan hujahnya, ini bid'ah hasanah. Kemudian dia mengatakan, loh, Al-Quran kan dulunya nggak diharokatnya, nggak ada harokatnya, tapi sekarang diharokatnya, bukankah itu bid'ah? Betul. secara bahasa itu bid'ah. Karena kalau kita mau lihat tulisan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, titiknya enggak ada. Antum mau melihat tak, ba, sama tak, semuanya sama. Cuma garis melengkung saja. Bagaimana kita bisa membedakan? Mana yang ba, mana yang tak, dan mana yang fa. Jim, ha, kho, semuanya sama. Tapi, ketika Islam semakin meluas, dan orang-orang dari luar Arab pun mulai masuk Islam, mereka membutuhkan untuk belajar agama, untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Kalau orang Arab ketika itu, di zaman Rasulullah SAW, memang mereka terdidik dari kecil dengan bahasa tersebut. Makanya kenapa Abu Lahab, Abu Jahal gak berani mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mustahil bagi dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, karena mereka tahu maknanya, tahu arti, kandungan, dan apa yang harus dituntut, apa konsekuensinya ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Para sahabat dan Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kufar Quraisy. Kejadian ketika sesuatu waktu Rasulullah membacakan ayat dan seluruh orang kufar Quraisy yang berkumpul bersujud. Ini menunjukkan mereka faham. Tapi kan setelah itu, setelah Islam meluas, melebar, banyak orang dari luar Islam, ya kan, yang masuk Islam, dari non-Arab yang masuk Islam, mereka membutuhkan kaidah untuk bisa tahu dan belajar tentang cara membaca Al-Quran. Akhirnya para ulama, ya kan, membuat ayat itu tadi seperti harokat. Kenapa? Karena masalah al-mursalah, kemaslahatan yang dituntut. Dan ketika dikasih harokat, titik koma, berubah Al-Quran? Tidak sama sekali berubah. Justru ini adalah merupakan sarana, penopang, ya kan? Dan bersifat sebagai ibadah juga, yang pertama kali menemukan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengajak bagaimana supaya manusia tahu. Dulu orang Indonesia kan belajar Al-Quran sulit, Pak. Ketika kaidahnya kaidah Baghdadiyah. Walaupun orang-orang kuno lebih gampang. Saya sendiri belajar bolak-balik kaidah Baghdadiyah, enggak pintar-pintar. Kemudian ada itu kan yang menemukan Iqra. Nah, kalau Iqra dilihatkan sama orang Arab di sini, dilemparkan kan, apa ini? Bacaan apa ini? Harokatnya, iya kan? Katanya mengandung makna apa? Tapi kan bagi orang Indonesia itu dijadikan sebagai sarana untuk bisa manusia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran secara bahasa, memang itu bid'ah. Tapi ini yang dinamakan sebagai masalah al-mursalah, tuntutan, maslahat, ya kan, yang akan menunjang dan sebagai sarana, ya kan, bentuk juga penjagaan terhadap agama ini. Nah, kalau mulutan, saya mau tanya, maslahat, kenapa kalau maslahat baru keluar 400 tahun setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baru orang melaksanakan maulud Nabi 400 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad, dan yang pertama kali mengadakan adalah apa? Bani Ubaid Al-Qaddah, kerajaan Fatimiyah yang ketika itu menguasai Mesir. Yang begitu mereka duduk di tampuk kepemimpinan dan memiliki kekuasaan langsung, 5 kegiatan perayaan mereka laksanakan. Yang pertama maulud Nabi, kemudian hari lahirnya Ali bin Abi Thalib, kemudian ya kan ada 5 macam itu, diantaranya Isra dan Mi'raj, ada 5 macam yang dia laksanakan langsung, dan hari kelahirannya sang raja, dan terus disemarakkan ketika itu. Dan mereka ketika melakukan itu tujuannya apa? Kalau anda tanya, kan ibadah dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita melihat para sahabat Nabi, apa kurang cintanya kepada Rasulullah SAW? Tapi kenapa mereka tidak ada yang melaksanakan, ya kan? Atau merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika itu memungkinkan nggak bagi mereka untuk melaksanakannya? Mungkin kan? Ada halangan? Ketika itu Al-Quran tidak dikasih harokat. Kenapa? Karena semua orang tahu di zaman Nabi. Para sahabatnya tahu. Kapan harokat Al-Quran mulai dikasih? Titik ada apa? Ketika maslahat membutuhkan. Banyaknya orang di luar Arab yang masuk Islam. Dibutuhkan kaidah untuk mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran. Orang di luar Arab pun mulai masuk Islam dan belajar bahasa Arab. Sampai akhirnya banyak orang Arabnya sendiri yang terpengaruh sehingga mengucapkan bahasa Arabnya salah grammarnya. Akhirnya para ulama membutuhkan, ya kan, membuat kaidah untuk supaya bahasa Arab tetap terjaga. Seperti juga bahasa Inggris. Iya, secara bahasa dikatakan bid'ah. Tapi ini sarana, masalah mursalah. Ketika seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, azan harus naik ke gunung atau ke tempat yang tinggi supaya didengar. Oh, mik ini kan bid'ah. Betul, mik ini bid'ah karena dulu orang enggak kenal mik. Mouse ini bid'ah. Ada orang kenal mouse, komputer bid'ah secara bahasa. Air kemasan ini bid'ah tahun 80-an. Iya kan? Apakah semarak di Indonesia air kemasan seperti ini? Belum. Pertama kali yang saya lihat Fit. Perusahaan Fit, wallahu a'lam. Bid'ah kan baru secara bahasa. Betul. Tapi dalam agama kalimat bid'ah kalau ditransfer ini maknanya menjadi berubah. Sesuatu yang dahulunya, ya kan, tidak ada dan menjadi diadakan, dan ini terlalang di dalam agama. Pakai mik, ketika kita azan mengumandangkan azan kita dengan mik, berubah kumandang azannya? Enggak. Kecuali orang si A, baru ditambahin A, Ali. Azannya tetap sama, merubah. Nah, tapi kalau sholat, terus Anda ucapkan nawa itu, usolli, subhi, rokataini, mustaqbilal qiblati, adaan, makmuman. Ketika Anda mengucapkan itu apa? Ibadah enggak? Ibadah. Dalilnya mana? Enggak ada. Itu hanya sebagai penguat. Loh, kok penguat? Kenapa di zaman Rasulullah SAW enggak pakai penguat? Padahal memungkinkan ketika itu untuk melaksanakan amalan tersebut, tidak ada halangan apa-apa. Kenapa mereka tidak melaksanakannya? Sehingga kita sekarang harus melaksanakannya. Jadi banyak orang yang tidak tahu perbedaan antara masalah mursalah dengan bid'ah. Bid'ah sendiri, al-masalah, al-mursalah itu sendiri. Sekarang orang, ya kan, saya buka atau orang bisa ceramah langsung pakai Samsung. Di tangan, buka kamusnya langsung. Secara bahasa bid'ah betul. Tapi apakah ketika kita menggunakan sarana ini agama berobat? Tidak kan? Justru malah mempermudah. Memudahkan para juru dakwah untuk berbicara yang dulu harus bawa buku penuh dengan, ya kan, mobilnya untuk berdebat. Sekarang tinggal bawa HP saja. Ayo, mau ngomong apa lagi? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, udah langsung selesai. Ini sarana, masalah, masalah. Tapi kalau bid'ah sesuatu yang tidak ada, kemudian diadakan dalam agama. Tapi kalau untuk urusan adat, ya kan, keduniaan, hukum asal adat, itu sesuatu yang boleh-boleh saja, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi ibadah asalnya, hukumnya adalah haram. Sampai ada perintah. Petunjuk untuk melaksanakan Al-Quran, ya kan, di zaman Rasulullah belum catat, udah dicatat, ya kan, tapi tercatat dalam pelepah, korma, ya kan, ada yang dicatat diukir di batu. Kemudian datang zaman Abu Bakar memandang untuk bagaimana bisa dikumpulkan dalam satu buku, satu mushaf. Karena yang punya Al-Qur'an ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Salah satu cara untuk menjaga keabadian agama ini, dan ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah gerakan orang-orang, ya kan, yang di dalam hatinya ada keimanan dan ketaatan kepada Allah untuk mengumpulkan. Secara bahasa amalannya baru, tapi ini maslahat untuk penjagaan agama. Ketika Al-Qur'an dikumpulkan jadi satu mushaf, berubah Al-Qur'annya? Enggak kan? Lain ketika Anda menambah sebuah amalan di dalam sholat, dalam puasa. Lain perkaranya. Ini tetap cuma hanya proses sarana saja. Di zaman Uthman bin Affan terjadi fitnah. Banyak orang awam. Anda datang ke Maroko sekarang, Anda kaget. Karena bacaannya pakai riwayat Warsh. Walaupun yang banyak tersebar, ya kan? Seperti yang kita baca. Ya kan, hafaz. Dan antum sering dengarkan mungkin di mobil. Biasanya disetel kalau pas malam. Wadduhe, ya kan, pakai E. Lah, salah satu bacaan dari cara membaca logat yang diturunkan Al-Quran itu dengan 7 logat. Terjadi fitnah di zaman Uthman. Banyaknya orang awam. Akhirnya Uthman berpikir, ya kan, seluruh mushaf-mushaf yang lain dibakar dan dijadikan standarnya adalah logatnya ahli Quraisy. Tapi apakah ilmunya hilang dengan cara membaca 7 logat itu sampai sekarang terjaga? Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada orang-orang yang ada di Fakultas Al-Qur'an di Saudi, di Mesir, dan antum di Saudi sering dengar, mungkin di Indonesia jarang. Bahasanya disetel di radio, ya kan, seorang pelajar didatangkan, ya kan, baca dengan riwayat ini. Baca dengan riwayat ini, langsung sepotong ayat kok, ini riwayat ini bacanya kayak gini, riwayat itu bacanya seperti ini, logat ini bacanya seperti itu, terjaga sampai sekarang dan tidak ada perubahan sama sekali seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini masalah al-mursalah sarana. Tapi apakah berubah ilmunya? Tidak. Lain seperti kalau kita menambahi sebuah lafad dalam niat yang harus dijaharkan, mulut Nabi Isra Mi'raj, keluar lagi tahlil, ya kan, isfu sya'bat. Kita bukan sedang mempermasalahkan tahlilnya, ya. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Anda mau zikir pakai la ilaha illallah sampai bonyok, silahkan. Pahala yang sangat besar sekali. Sambil tidur, sambil bekerja, sambil nyetir mobil, sambil beraktivitas. Tapi ketika Anda menentukan jumlah zikirnya, dibaca, ya kan, hari Jumat, plus ada kliwonnya, plus ditambah lagi, ya kan, ditentukan 7 hari, 41 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini yang jadi sebelum Rasulullah banyak sekali yang meninggal dari keluarga dan para sahabatnya. Putri Rasulullah semuanya meninggal sebelum Rasulullah, kecuali Fatimah. Dan anak Rasulullah yang laki-laki meninggal masih kecil semua. Pernah Rasulullah kumpul 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 10 ribu, 100 ribu, pernah Rasulullah kumpul? Dan melakukan seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh orang sekarang ini? Ini yang dinamakan bid'ah. Kalau masalah mursalah, sarana tidak sama sekali merubah tatanan garis agama yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi saudara sekalian, ibadah meliputi semua perbuatan seorang mukmin. Hal itu jika diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau perbuatan yang menopangnya, seperti tadi telah dijelaskan panjang lebar, sampai pekerjaan biasa yang sifatnya mubah, ya kan, apabila diniati untuk takwa, taat kepada Allah, tidurnya, ya kan, baca zikir, bangun tidurnya baca zikir, ketika terperanjat tengah malam, mimpi jelek, dia meludah ke kiri tiga kali, kemudian membaca ta'awud, memindah posisi tidurnya. Ketika terperanjat tengah malam, kemudian dia berdoa, apalagi pas ketemu hujan lagi, waktu yang mustajab. Ini tidur yang dihitung ibadah. Ada orang yang tidurnya cuma ngorok, selesai udah. Cuma dapat kepuasan dalam tidur. Ada orang yang tidurnya dihitung ibadah. Untuk menguatkan keesokan harinya, ketika dia bekerja mencari uang yang hak, yang halal dan tidak diterima kecuali yang hak, yang halal dan tidak dikeluarkan kecuali ke jalan yang halal, makannya, minumnya, jual belinya, mencari nafkah, menikah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, mendatangi istri, dihitung ibadah, sahabat kaget semua. Loh, masa ibadah ya Rasulullah? Loh, kalau datangi yang tidak dihalalkan, dosa enggak? Dosa ini, sekarang datang yang dihalalkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi sebuah amalan yang mendapatkan pahala. Nah, ibadah bukan hanya terfokus pada ibadah-ibadah yang dikenal kebanyakan manusia, maka setiap muslim hendaknya senantiasa menghadirkan niat yang baik, yang benar, innamal a'malu binniyat, dalam seluruh pekerjaan duniawinya, seperti dalam hal pelajaran, pekerjaan, dan yang lainnya, sehingga bernilai ibadah dan ia mendapatkan pahalanya. Ada mungkin teman-teman kita sekolahnya dalam, iya kan? Kimia, tapi dia niatkan bagaimana saya bisa memanfaatkan, ya kan, ilmu saya ini walaupun dunia dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pandaikan umat-umat Islam tentang pelajaran ini, tentang ilmu ini, supaya enggak butuh kita ini harus mengambil dari non-muslim, karena banyak pakar-pakar dari umat Islam sendiri ibadah. Bagaimana saya bisa ngajari supaya bisa ngerakit pesawat sendiri umat Islam? Punya persenjataan sendiri, bukan untuk ngebom sembarangan, ya kan? Bunuh orang tanpa alasan yang benar dalam syariat dan ditentukan dalam agama. Bukan untuk ngebom gereja atau buat ngebom tempat-tempat peribadahan yang lainnya. Itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam, bukan seperti itu. Tapi untuk menjaga diri umat Islam. Nah, kemudian pemahaman keliru dalam batasan ibadah. Perlu diketahui, seperti pernah kita singgung, ibadah dalam Islam ini bersifat tauqifi. Artinya tidak disyariatkan kecuali dengan dalil dari kitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketentuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada campur tangan-tangan manusia dalam menetapkan syariat Islam ini. Makanya tidak ada orang beribadah melakukan sholat kecuali dia harus tahu dan berilmu. Anda sholat apa? Asal sholat berdiri Allahu Akbar, sholat apa? Yang penting sholat gak bisa. Anda bisa sholat itu karena perintah wajib yang lima waktu, rawatib yang menyertai sholat-sholat yang wajib, duha, tahajud, semuanya sudah diajarkan. Enggak, saya sholat, yang penting sholat. Sholat apa? Sunnah mutlak. Iya, sunnah mutlak ada. Itu pun ada batasannya. Ada tiga larangan waktu yang Anda tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ketika terbit matahari sampai meninggi, ketika matahari pas berada di tengah sampai tergelincir, ketika akan terbenam sampai terbenam penuh. Ada aturannya. Ada batasan-batasannya yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini sifat agama dalam Islam, tauqifi. Makanya hukum asal ibadah adalah haram kecuali ada perintahnya. Sedangkan hal yang belum disyariatkan, tidak dicontohkan, maka itu dikatakan sebagai amalan bid'ah dan tidak diterima. Dan Rasulullah sudah memperingatkan. Seperti tersebut dalam hadisnya muttafaqun alaih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah saya, maka ia tidak diterima. Artinya amalan perbuatan tersebut ditolak dan bahkan berdosa. Kenapa? Karena mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu termasuk bahkan menjadi perbuatan maksiat. bid'ah itu adalah perbuatan maksiat. Makanya Imam Sufyan Tsauri mengatakan nyadarkan orang yang melakukan perbuatan bid'ah lebih sulit daripada nyadarkan orang yang melakukan perbuatan maksiat. Orang yang melakukan perbuatan maksiat tingtung, iya kan, teler, dia tahu dalam hati kecilnya saya dosa ini, nggak boleh saya lakukan. Tapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, enggak benar ini bid'ah hasanah. Tapi kalau bid'ah hasanah, kenapa Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dholalah? Oh enggak, maksud kullu di situ adalah kullu sebagian. Subhanallah. Ente sama Umar bin Khattab pintar mana bahasa Arabnya? Ente sama Bukhari pintar mana bahasa Arabnya? Anda dengan para as-salafus soleh pintar mana bahasa Arabnya? Kok enggak ada yang menafsirkan kullu di sini hanya sebagian? Sedangkan perkataan Rasulullah sifatnya umum, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah adalah sesat. Selesai. Enggak pakai ditafsirkan ke sana dan ke sini. Jelas. Imam Malik rahimahullah. Dan kita tahu siapa Imam Malik? Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Apa yang dia katakan? Setiap orang yang menyatakan dan mengaku tentang adanya bid'ah hasanah, kata Imam Malik, maka dia secara tidak langsung telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam agama ini. Kenapa? Karena Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam din. Dilanjutkan perkataannya, segala sesuatu yang bukan ibadah dan tidak dianggap sebagai ibadah di zaman Rasulullah SAW tidak pernah akan menjadi ibadah sampai sekarang. Sampai hari akhir. Jelas. Bisa enggak ketika itu di zaman Rasulullah, para sahabat membaca Yasin bareng-bareng. 1, 2, 3. Der! Ya kan? Yasin wal Qur'an innaka laminal mursalin. Enggak pakai sendiri-sendiri, semua bacanya bareng-bareng. Sehingga dari luar kedengarannya cuma yang jelas kalimat Yasinnya ada, habis itu enggak jelas. Ya enggak bisa baca pun. Yang penting ngaji. Tapi coba suruh baca satu-satu. Ada yang nuntun pada enggak datang. Kenapa? Merasa saya enggak bisa baca, malu nanti. Coba adakan acara Yasinan tapi bacanya muter satu-satu di kampung, jangan suruh baca bareng-bareng. Yakin pada gak datang. Kenapa? Banyak yang gak bisa baca Quran belak bentong baca Al-Quran. Bisa gak di zaman Rasulullah baca kayak gitu bareng-bareng rame-rame? Bisa aja, tidak ada kesulitan dan tidak ada halangan untuk bisa melaksanakannya. Tapi yang kita lihat prakteknya apa? Ibnu Mas'ud tidak mengambil dari Rasulullah SAW 10 ayat, kecuali setelah saya pelajari apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh Allah, dan dijelaskan melalui lisannya Rasulullah SAW yang mulia, kemudian saya amalkan, saya praktekkan kebaikan tersebut, kemudian setelah itu saya dakwahkan kepada manusia. Baru baliklah lagi. Mantap ilmunya. Buat kayak kita sekarang ini instan. Serbain instan. Dulu Bukhari mau nyari hadis, Imam Muslim mau nyari hadis harus membaca buku penuh. Sekarang kita mau cari hadis tinggal masukkan ke program, tulis kalimat sobaro, pencet tag, keluar semua hadis tentang sabar. Tinggal ngambil yang kita inginkan. Udah. Tapi kalau dulu enggak. Satu buku dibaca sampai 60 kali, 70 kali. Suruh enggak hafalannya dan pengetahuannya lebih kuat dari orang-orang sekarang ini. Karena usahanya, ikhtiarnya lebih besar seperti itu. Nah, amalan perbuatan bid'ah jelas ditolak dan termasuk perbuatan maksiat, dan manhaj yang lurus dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan adalah tengah-tengah. Tidak diantara mempermudah dan bermalas-malasan, dan tidak pula keras atau melampaui batas. Kita juga harus hati-hati. Kan? Ada yang satu membaca Allahumma barik baini, yang satunya lagi Allahu akbar kabi kabira. Iya kan? Bid'ah kamu kok. Apa? Ya belum Allahumma barik baini. Lih, sabar dulu. Jangan terburu-buru. Rasulullah mengajarkan doa iftitah itu banyak. Bukan cuma satu. Termasuk Allahu akbar kabira juga diajarkan. Oh, kalau ini iftitahnya NU, oh ini iftitahnya Muhammad, Muhammadiyah. Siapa yang mengajarin seperti itu? Kalau Anda melihat saudara Anda melakukan sebuah amalan yang kita enggak tahu, kita samperin. Kita hadapi dengan secara hormat, kita ajak ngomong dengan bahasa yang halus dan indah. Maaf, Bapak sholat apa? Oh, saya sholat, iya kan? Apa ini ketika fajar baru menyingsing gitu, enggak keluar dari masjid, duduk. Kemudian ketika fajar menyingsing, saya sholat dua rakaat. Oh, saya baru tahu nih Pak. Dasarnya ada enggak dalilnya? Oh, ada. Ini, kita cek sahih, sanad nawa, atau enggak. Ada orang sholat. Kemudian kita tanya, kamu sholat apa? Ya, enggak tahu sih, orang pada bangun sholat, saya ikut-ikutan sholat. Nah ini, situ sholat apa? Bukan asal ikut-ikut, lho orang pada bangun semua sih. Masa saya duduk sendiri, kata pada bangun semua. Anda tidak beramal, kecuali Anda harus tahu, Anda berilmu dulu. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal, berilmu dulu sebelum Anda bertutur kata dan beramal. Ya kan? Dan tidak juga melampaui batas, menambah sebuah aturan yang tidak ada contohnya sama sekali. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wala taghaw. Hafalkan ayat ini. Fastaqim kama umirt, maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang lurus dan benar. Kama umirt, artinya dalam agama ini seperti diperintahkan. Ala lahul khalqu wal amr. Perintah, ya kan? Dan penciptaan itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal melaksanakan. Istiqomahlah. Ikutilah jalan yang lurus dan benar. Di dalam agama ini kama umir, kata Allah, sebagaimana diperintahkan. Wa man taba ma'aka. Dan juga kepada orang-orang yang telah bertaubat berserta kamu. Wala tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Ayat ini jelas menerangkan metode yang lurus dalam mengerjakan berbagai macam ibadah di dalam Islam, yaitu dengan istiqomah dalam pelaksanaannya. Ini yang pertama, faedah yang bisa kita ambil. Di atas jalan tengah-tengah yang jauh dari kekurangan dan lebih-lebihkan. Kemudian dikukuhkan dengan kalimat wala tatghaw. Jangan melampaui batas. Lakukan seperti diperintahkan, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Surat Hud ayat 112. Perhatikan ini. Kemudian dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia pernah berkata dan menceritakan, ja'a thalathatu rahtin, datang tiga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan dijelaskan dalam buku syarah, ya kan, yang syarah Sahih Bukhari yang ditaklik oleh Mustafa Al-Bagha atau Al-Bugha, disebutkan di situ tiga orang ini adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As, maaf, dan Uthman bin Maf'un. Datang untuk apa? Ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Yas'aluna an ibadatin Nabi SAW. Antum lihat, untuk bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Jangan diragukan lagi tentang bagaimana semangatnya beribadahnya para sahabat, tentang semangat cintanya mereka kepada Rasulullah. Cinta kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Rasulullah itu ibadah. Mengagungkan Rasulullah sesuai dengan apa ini? Batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah merupakan ibadah. Kita mengagungkan Rasulullah, ibadah. Dalam batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas kan? Tapi kalau kita puji Rasulullah dengan pujian Allah kan enggak boleh. Engkau adalah pemberi rahmat, engkau adalah pembuka pintu jalan kesusahan. Engkau adalah pemberi. Ini sifat yang tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, orang yang sudah mempraktekkan bagaimana cintanya dan terbukti cintanya kepada Rasulullah SAW sebagai tiga burun terbaik, tidak pernah sama sekali mengadakan acara ulang tahun untuk Rasulullah SAW yang sekarang dirubah namanya Muludan. Tidak pernah sama sekali. Kok kenapa kita harus melaksanakan? Dan kenapa harus keluar 400 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Nah, mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Maka ketika diceritakan oleh istri-istri Nabi bagaimana ibadah Rasulullah SAW, karena banyak kan yang tidak diketahui oleh sahabat, ya kan, ketika Rasulullah berada di dalam rumahnya. Siapa yang tahu? Istri-istrinya. Mereka ingin tahu, ingin belajar. Karena mengikuti Rasulullah SAW adalah merupakan sunnah, dapat pahala. Ketika mereka diceritakan tentang bagaimana ibadah Nabi, taqaluha, mereka mengatakan, kita belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah, ya kan? Faqalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita ini kedudukannya di hadapan Rasulullah SAW? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Rasulullah adalah orang yang mendapatkan label maksum, sudah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Ibadahnya seperti itu sampai kakinya pecah-pecah. Dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau ini orang yang sudah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya, kamu masih beribadah sampai kakimu memar, sampai kakimu pecah-pecah dan mengeluarkan warna merah. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidak boleh saya jadi hamba yang bersyukur, karena saya adalah orang yang mendapatkan kemuliaan menjadi manusia maksum. Maka tiga orang ini pun berikrar, sahabat Nabi ini. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli laila abadan. Kalau saya akan sholat malam seterusnya, enggak berhenti, enggak pakai tidur. Wa qala akhar ana asumu dahr wa la uftir. Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Wa qala akhar, dan berkata yang lainnya, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya akan menjauhi istri. Harus dicerai sudah. Dan saya tidak mau menikah selamanya. Rasulullah dengar. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kemudian Rasulullah datang kepada mereka, faqala, dan bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kamu yang, ya kan, tadi malam mengatakan begini dan begitu. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum. Ingat, aku ini Rasulmu, Nabimu adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang manusia yang paling takut kepada Allah dan bertakwa? Selain Rasulullah sebagai manusia paling sempurna. Lakinni asumu wa uftir. Saya berpuasa dan saya berbuka. Aturan puasa ada batasannya. Dalam agama, Anda mulai berhenti makan dan minum ketika fajar shodiq mulai keluar, dan Anda harus makan dan minum ketika matahari terbenam. Enggak, saya masih kuat bisa untuk sampai besok lagi. Anda dapat capek, enggak dapat paham. Saya bisa tawaf 1000 putaran. Atau seperti orang yang datang kepada Sa'id bin Musayyab, sholat enggak pernah berhenti, kemudian ditegur oleh Sa'id bin Musayyab, kamu sholat apa? Sholat saya. Dan sholat apa kamu ini? Loh, saya kan sholat, ini kan baik. Apa saya akan diadab, wahai Sa'id bin Musayyab, ketika saya melaksanakan sholat? Tidak. Kamu tidak akan diadab karena kamu melaksanakan sholat. Tapi kamu akan diadab oleh Allah karena kamu menyelisihi sunnah. Sholat ada perintahnya. Kapan kamu mulai melaksanakan dan kapan kamu berhenti? Kapan mulai dilaksanakan sholat duha? Duha dilaksanakan tengah malam? Bukan kan? Kapan Tuhan dilaksanakan? Ada batasan waktunya. Ketika matahari mulai terbit, anak-anak onta diceritakan dalam hadis mulai kepanasan dengan panasnya terik matahari ketika tanahnya mulai panas. Ada aturannya. Sholat rawatib saya laksanakan bersama dengan sholat tahajud. Ayo sekarang ditantang. Kalau sekedar dasarnya amalan baik, ini kan baik sholat, laksanakan sholat sunnah rawatib sebelum azan. Dua rakaat sholat subuh, sunnah rawatib sebelum azan. Ya, enggak dong. Lo kan baik. Ya kan, aturannya kan dilakukan setelah azan. Nah, aturannya kapan? Dilakukan setelah azan. Anda melaksanakan Islam bukan sekehendak hawa nafsu Anda. Tapi ada ketetapannya. Ada aturannya, ada ilmunya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa usalli wa arqud, saya sholat dan saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalimat faman raghiba an sunnati apa maknanya? Mala an tariqati wa a'rada anha, melenceng dari jalan agama yang aku ajarkan, atau bahkan menolak. Faman raghiba an sunnati, artinya Anda tidak mengikuti jalan aturan beragama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mencakup segalanya, atau bahkan menolaknya. Falaisa minni, laisa bimuslim in kana mailahu anha kurhan laha, bahkan bisa dikatakan murtad dan keluar dari Islam kalau Anda mengingkari cara beragama Rasulullah SAW, ya kan? Atau bahkan tidak meyakini sama sekali. An kana ghairu dzalik fa innahu mukhalif li tariqati. Kalau pengingkarannya hanya sekedar, ya kan? Dia tahu yang benar, banyak orang-orang sekarang ini tahu kalau ini enggak ada tuntunannya. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Mau dicari dalilnya sampai banyak gak bakal ketemu. Tapi masyarakat ya mas, senangnya kayak gitu. Ini kemauan masa, tahu gak ada tuntunannya, tapi kemauan masa, masyarakat saya yakin ini gak ada tuntunannya. Cuma kalau saya gak laksanakan, akhirnya saya ditinggal sama pengikut saya. Dapur saya mati. Ini penghasilan saya gak ngebul. Nah ini dikatakan mukhalif li tariqati as-sahlah, menyelisihi jalan aturan beragama yang memang mudah dan tidak ada kesulitan dalam orang melaksanakan Islam. Bohong kalau orang melaksanakan Islam dan merasa dipersulit. Tidak mungkin. Allah tidak memerintahkan kepada para wanita memakai jilbab kecuali setiap wanita muslimah mampu untuk melaksanakannya. Mustahil kalau ada yang mengatakan, ya kan, oh saya masih belum mampu. Bukan karena belum mampu, tapi hawa nafsu Anda masih lebih kuat untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hadis yang muttafaqun alaih. Kemudian pada masa sekarang ini kita temukan juga sebagian manusia berada pada dua kutub yang berlawanan. Ya kan, dalam memahami masalah ibadah ini. Golongan pertama meringkas dalam pemahaman ibadah dan mempermudah dalam pelaksanaannya hingga tidak sedikit di antara mereka, ya kan, yang ibadahnya terbengkalai, maka ibadahnya hanya terfokus pada amalan-amalan ritual yang terbatas dan dilaksanakan di dalam masjid saja. Dan menurut pandangan mereka, tidak ada bagian untuk ibadah dalam rumah, kantor, tempat perdagangan, jalan raya, dalam bidang pergaulan dan politik. Ibadah cuma di masjid. Seperti pernah salah seorang pejabat yang saya diwawancarai, bagaimana kita bisa menjadikan umat Islam ini memfokuskan ibadahnya hanya di masjid. Nah, urusan politik lain lagi. Enggak perlu pakai adat agama namanya. Makanya akhirnya korupsinya enggak berhenti-berhenti. Ya imannya enggak ada yang megangi. Agamanya tipis. Karena agamanya cukup hanya di masjid. Waktu sholat. laksanakan sholat. Waktu nyolongnya, sholat. Waktu ibadah, ibadah. Umroh, ada apa semua. Travelnya yang paling mahal, bayar. Dan umroh. Tapi, perdagangannya penuh dengan riba, misalnya. Banyak bohongin orang. Ya udah nanti dilebur kalau pas umroh semuanya komplit. Jadi sekalian. Nah ini prinsipnya apa? Orang sekuler yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Kalau orang Islam enggak. Paket komplit udhulu fis silmi. Kafah. Anda jadi orang miskin, Anda harus jadi seorang muslim yang kafah. Yang melaksanakan aturan Islam secara sempurna. Anda jadi orang kaya, Anda harus menjadi seorang muslim yang kafah. Anda jadi pejabat, bintangnya 4, jenderal, Anda harus menjadi seorang muslim yang kafah karena Anda akan ditanya dengan pangkat Anda. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipersidangkan. Anda ketika jadi presiden, Anda harus menjadi seorang presiden, ya kan? Yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsuma kunt. Bertakwalah di mana saja, dalam posisi apa saja, dalam keadaan apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai dipisah-pisah. Anda berteman, berteman dengan aturan agama yang disyariatkan. Bertetangga, bertetangga dengan aturan agama yang disyariatkan. Menjadi pemimpin, seorang direktur, bermuamalah dengan aturan agama yang telah disyariatkan mengatur bagaimana kedudukan seorang yang menjadi pemimpin. Komplit Islam itu. Enggak ada yang enggak ada yang lewat. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 162 ringkas, qul inna salati, katakan sungguhnya salatku, ya kan, wa nusuki, ya kan, dan korban korbanku, wa mahyahi wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, apa orang waktu hidup apa sih melakukan aktivitas dari mulai kita kecil, ya kan, netek kepada ibu kita, dituntun sampai kita bisa berdiri sendiri, masuk mulai masa balig, sudah ada pertanggungjawaban ibadah, sekolah. Dari mulai kita sekolah, nah ingat sekolahnya yang benar, jangan nyontek. Karena itu termasuk dari penipuan. Sampai lulus, kerja, ini kan aktivitas kehidupan. Dan semuanya bisa menjadi sarana dalam rangka untuk mencari ketaatan kepada Allah. Semuanya untuk siapa? Oh, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pakai dipisah-pisah. Kemudian golongan kedua adalah berlebih-lebihan dalam mempraktekkan sampai melampaui batas kewajaran. Maka mereka mengangkat hal-hal yang sunnah ke tingkat yang wajib, bahkan terkadang mengharamkan sebagian hal yang mubah dan menyalahkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya, serta menganggap sesat orang-orang yang menyalahkan pemahamannya. Dan ini termasuk dari perbuatan ghulu, berlebih-lebihan dalam agama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 111, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hei orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu sehingga menjadikan dan mengangkat Isa sebagai anak Allah. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui Isa. Dan kita pun ikut-ikutan tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui jalannya Abdul Qadir Jailani. Kalau langsung lempeng sulit. Kenapa? Saya kotor. Makanya dibelokkan aja. Ya kan? Pakai koneksi. Proposalnya enggak langsung dikasihkan Allah, tapi dibawa dulu ke Jailani Abdul Qadir Jailani kasihkan. Biar nanti Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyampaikan proposal kita ke Allah. Situ pinginnya apa? Seperti itu. Disamakan, kamu kalau mau ketemu presiden kan sulit, gak bisa. Tapi kalau kamu kenal sama jubir, gampang. Ikut mobilnya sekalian ketemu. Listrik, ya kan? Di rumah ini cuma ada 110, gimana? Beli apa? Ya, pemindah. Ya kan, aliran itu. Jadi 22, 0. Nah, ini kan wasilah. Anda jangan samakan kehidupan dunia dengan cara Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, berdoa, minta langsung kepada Allah. Dalam waktu senang maupun masa sulit, kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang ghulu dengan sabdanya, ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hai umat manusia, janganlah kalian ghulu berlebih-lebihan dalam agama. Artinya laksanakan seperti yang diberi. Jangan pakai ditambah-tambahi. Hanya karena modal semangat saja. Anda menambahi sesuatu aturan agama tidak menjadikan Anda mendapatkan pahala, justru menggantikannya dengan dosa. Fa innama ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya umat sebelum kamu binasa, ya kan? Karena sebab ghulu berlebih-lebihan dalam masalah agama. Inna dina yusrun falan yushaddu hadha din illa ghalaba. Agama itu mudah dan tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali akan terkalahkan sendiri. Ya, amin. Ya kan, pitonan dong. Waduh bu, gak punya duit bu. Wah, gak pantas nanti dia sama masyarakat. Mereka pada mitonan, kita gak pakai mitonan. Wah, akhirnya. Terus gimana bu? Utang. Utang. Ya kan, untuk membuat apa? Lolos. Dibagikan. Dari hasil utang. Selesai. Anaknya meninggal. Wah, gua tahlil. Wah, utangnya kemarin belum selesai. Atau mayitnya belum dibayar utangnya. Sudah ngutang lagi untuk melaksanakan tahlilan. Ini si mayit utangnya belum dibayar. Dalam waris, warisan itu tidak boleh dibagi kecuali setelah utangnya selesai. Ini enggak ngutang lagi untuk sudah jatuh tertimpa tangga bu pulang. Mayitnya belum dibayar utang, sudah utang lagi buat tahlilan. Tidak ada menambah-nambahi dalam agama ini kecuali akan memberatkan diri sendiri. Halakal mutanatti'un, kata Rasulullah. Binasalah dalam riwayat Muslim orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Oleh karena itu, ya kan? Camkan sabda Nabi, fa inna khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perbuatan adalah yang bid'ah, hal yang baru dan dibikin-bikin, belum pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian penopang ibadah yang benar. Penopang ibadah yang benar, ibadah ditopang, ya kan, oleh tiga tiang utama. Dan ini sudah kita singgung juga, yaitu al-hub, rasa cinta kita kepada Allah, al-khauf, rasa takut kita kepada Allah, dan ar-raja, rasa harap yang penuh akan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan surganya sebagai ujung, ya kan, terminal terakhir bagi kehidupan manusia, atau neraka na'udzubillah. Ibadah harus terkandung di dalamnya tiga unsur ini, ya kan? Seperti Allah berfirman dalam sifat ibadah kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu man mayyartad minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agama Islam, silakan. Allah enggak butuh dan Allah tidak akan dirugikan. Orang muslim yang pintar dengan Islamnya mustahil keluar dari Islam, mustahil murtad dari Islam. Tapi orang-orang Kristen yang pintar, orang-orang Yahudi yang pintar, yang masuk Islam banyak. Mustahil ada kiai jadi orang Kristen. Pasti kiai karbitan. Bodoh. Oh, saya dari keluarga haji. Dari keluarga haji enggak menjamin. Sebagai orang pintar agama. Kalau orang udah haji, udah derajat agamanya tinggi. Padahal ngaji Al-Quran aja enggak bisa. Oh, keluarga saya haji semua, betul, bukan ukuran itu. Enggak ada orang pintar dengan Islam yang masuk, ya kan? Atau murtad dari agamanya, tapi orang pintar di luar Islam yang masuk dalam Islam banyak dan bisa Anda buktikan. Fasaufa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lain, yuhibbuhum, yang mereka itu Allah itu mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mensifati para nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera, maksudnya para nabi, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, ya kan? Ini sifat para nabi, selalu berlomba-lomba dalam melaksanakan amal baik. Kok ada orang datang ngaku, saya sudah gak perlu ibadah lagi. Kenapa? Saya sudah sampai derajat ma'rifat, derajat tertinggi, udah gak perlu sholat, udah gak perlu, ya kan, puasa, zakat. Saya sudah sampai kepada derajat, ya kan, kalau orang Hindu, Brahmana, udah. Derajat tertinggi. Sudah terlepas dari tanggung jawab ibadah. Kalau mau ngambil cewek siapa saja, mau digauli, bisa. Enggak dosa. Bahkan berkah nanti kalau hamil. Banyak. Ah, bertentangan dengan agama kita. Dengan firman Allah SWT dan bagaimana Allah menceritakan para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini jelas. Kemudian syarat diterimanya amal seperti telah jelaskan. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama adalah tuntunan la ilaha illallah. Realisasian dari tuntunan la ilaha illallah. Ya kan? Karena tuntunannya adalah memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan dari unsur perbuatan syirik. Itulah realisasian dari ikhlas. Kemudian syarat kedua adalah tuntunan dari syahadat dan persaksian Muhammad Rasulullah. Tidak melaksanakan agama kecuali sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tuntunannya adalah taat kepada Rasulullah SAW dan mengikuti syariatnya serta meninggalkan bid'ah dan hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan. Ini syarat diterimanya ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang mereka dalam keadaan berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bala man aslama wajhahu, menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh rasa ikhlas. Kan enggak mungkin ibadah kita diterima tanpa ikhlas. Wa huwa muhsin, ketika mempraktekkan ibadah tersebut dengan praktek yang benar dalam keadaan baik. Karena ibadah dikatakan sebagai amal soleh, dan sebuah amalan tidak dikatakan sebagai amal yang soleh, amal yang baik, kecuali apabila ditunaikan sesuai dengan perintah, sesuai dengan aturan yang telah digariskan, prosedur yang telah diajarkan, sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Aslama wajhahu artinya ikhlas dalam beribadah kepada Allah, wa huwa muhsin artinya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.